أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا بزينة القرآن. يا الله يا شيخ الأحكامي لمن تيسر القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. يا الله ليكن أحكامي لمن تمليئا القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. يا الله فانك الحكيم بمن تعلمنا القرآن. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. يا الله اكرمنا بهذه الكريمة بشعير القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. يا الله نسألك الحكيم كذلك الشجون ملالئي شفاعة القرآن. اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن. يا الله ومن الأحكامين ليبني الأحكامين ولأيكم لأن القرآن. ربنا أفضل علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، تحييش إلى جماعة برحمة الله سليما. Marilah kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 36, fa azallahum asy-syaitan 'anha fa akhrajahuma minna kana fi taqulna ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Maka syaitan telah berjaya menggelincirkan keduanya daripada syurga. Maka Allah telah mengeluarkan kedua-duanya daripada tempat di mana mereka berada. Maka kami bertukar turunlah. Semua kamu menjadi musuh kepada semua yang lain. Dan untuk kamu muka di atas muka bumi ini adalah tempat tinggal dan tempat bernikmat sehingga tempoh yang ditentukan. Ayat ini nak membincangkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi. Setelah mana Nabi Adam alaihi salam langgar larangan Allah, Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmat kebijaksanaannya memerintahkan Nabi Adam turun ke bumi. Ulama kata Nabi Adam turun ke bumi, Hawa turun ke bumi, tetapi mereka tidak bersama di bumi sebagaimana ketika mereka berada dalam syurga. Nabi Adam duduk tempat lain, Hawa duduk tempat lain. Dan begitulah mereka merayau dalam tempoh yang lama. Ulama kata lebih 40 tahun. Barulah Nabi Adam diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hawa di Jabal Rahmah. Di Arafah, dan hari ini kita wukuf di Arafah adalah untuk kita mengenang kembali kisah pertemuan pertama manusia. Pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa yang merupakan suatu rahmat yang sangat besar. Apa benda rahmat yang sangat besar itu? Rahmat yang sangat besar ialah kenal mengenal antara satu sama lain. Kenal semula. Maka bila Nabi Adam jumpa dengan Hawa, timbul keinginannya untuk sama. Kalau kita tuan-tuan, kita pergi kursus 2 minggu, balik kursus mesti melompak lah. Nabi Adam berasingan dengan Hawa bukan 2 minggu. Dalam tempoh yang lama. Kali pertama dia berjumpa, timbul keinginan, datang keinginan untuk bersama dengan Hawa. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, keinginan ini bukan nafsu. Tetapi adalah naluri. Dan ada perbezaan yang sangat besar antara nafsu dengan naluri. Allah Ta'ala menyebut, Zayyina linnasa hibbus syahawati minan nisa'i walbanina walqanatiril muqantarati minaz zahab walfiddah walkhayl almusawwamah. Dihiaskan kepada manusia, manusia kasih kepada keinginan. Minan nisa di kalangan orang perempuan. Orang lelaki kasih kepada orang perempuan. Walbani dan anak-anak. Lelaki perempuan kasih pada anak-anak. Walqanatiril muqantarati minaz zahab walfiddah. Dan harta benda yang berupa emas dan perak termasuk duit. والخيل المسومه والانعام والحرث dan kuda tunggangan termasuk kenderaan transport. Ini yang manusia ditarik. Terlama menggunakan manusia ditarik nak menegangkan dalam diri manusia ada tenaga magnetik. Bumi adalah satu magnet yang besar. Dan bumi mengalami berbagai-bagai jenis tanah. Manusia yang dijadikan daripada tanah ada magnetik dalam bumi. Ada magnet dalam bumi dia. Di antara inilah tarikan antara orang lelaki dengan orang perempuan. Tarikan ini dinamakan fitrah. Bila pecah fitrah ini, digali fitrah ini, kita akan dapat di dalamnya itu ada rahsia amanah. Dalam naluri itu ada rahsia mentadbir dan mendidik. Mengurus dan mendidik. Yang masuk di dalam rahsia Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Kita buat naluri ini ikut cara ada Rahman, ada Rahim. Rahman dan Rahim itu mengajarkan kepada kita bagaimana nak mentadbir dan bagaimana nak mengurus. Dengan kau wilai anak cucu yang ramai, bagaimana nak memerintah anak cucu ini supaya mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau naluri ini tidak berjalan di atas landasan yang betul, dia akan jadi rosak. Yang rosak ini dinamakan nafsu. Maka setengah orang lelaki menjadi perosok, setengah orang perempuan. Setengah orang perempuan menjadi penggoda yang merosokkan juga setengah orang lelaki. Orang lelaki dan perempuan bila berkahwin, bila bersama lahir anak cucu yang ramai, anak cucu ini mereka berpulang antara satu sama lain. Ini nafsu lelaki. Ini lari daripada naluri. Yang sebenarnya, naluri itu memandu manusia kepada mentadbir dan memimpin menurut apa yang diperintahkan, diamanahkan oleh Allah. Ini nombor satu. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, bila Allah perintah, bila Nabi Adam mengatakan, Ya Allah, ini nak sama dengan Hawa, Allah Ta'ala tak bagi lagi dulu. Allah memerintahkan Nabi Adam melakukan beberapa perkara. Yang pertama, Allah memerintahkan Nabi Adam tawaf. Maka hari ini, tuan-tuan, bila kita mengerjakan ibadah haji dan umrah, ketika kita tawaf dalam keadaan ihram itu, kita tidak boleh sama dengan pasangan, dengan isteri kita. Sebab apa tak boleh sama dengan isteri kita kan? Dia, isteri kita yang halal dah. Waktu tu tak boleh lagi sehingga satu tempoh yang menentukan. Tak selalu boleh. Untuk kita menghayati bahawa Nabi Adam AS moyang kita ni walaupun lama dia berpisah dengan isteri dia. Bila pertama dia tengok isteri dia, timbul keinginan naluri. Keinginan naluri ni dia lebih kuat. Keinginan pada perempuan ni dia lebih kuat mengekal. Jadi kuat daripada keinginan nak jadi kayu. Mengumpulkan harta benda, emas dan perak. Keinginan ini lebih kuat daripada keinginan nak menjadi masyhur, memiliki transport kuda yang banyak dan sebagainya. Hak ni kuat sekali. Suami kuat sekali, keinginan ini kuat sekali, naluri ini kekal. Siapa dalam syurga, naluri ini tidak mati. Naluri nak harta banyak, mati kita mati. Tetapi naluri bersama ni, tak dalam syurga lagi. Walaupun hebat naluri ini, Nabi Adam AS patuh kepada perintah Allah. Perintah Allah, syariat Allah tu maknanya duduk nombor satu. Naluri dia buat macam mana tu? Letak di belakang syariat Allah Ta'ala. Satu yang kita nak belajar, waktu kita tawaf. Ketika umrah, ketika haji, kita nak belajar waktu. Waktu kita kena belajar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan. Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam tawaf, maknanya tawaf menjadi perintah Allah yang pertama turun ke atas muka bumi. Perintah pertama turun, perintah tawaf. Perintah ini turun kepada manusia yang pertama sekali. Manusia yang pertama itu ada kaitan saya langsung dengan kita, iaitu moyang kita yang pertama. Maka ulama kata, apabila tawaf menjadi ibadat pertama, perintah pertama Allah turun ke muka bumi, dia mempunyai rahsia yang besar. Rahsia apa? Jibril, bila Allah Ta'ala perintah Nabi Adam tawaf, Jibril pun Nabi Adam pun patut pada Allah nak tawaf lah. Dan tak langgar naluri tu. Dan tak langgar perintah Allah Ta'ala. Tak ikut kehendak naluri tu. Maka datang Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam bagaimana tawaf itu dilakukan. Tawaf dilakukan di atas tapak yang kemudian lagi dibina Ka'bah. Walaupun masa itu Nabi Adam, walaupun masa itu Ka'bah tidak dibina lagi. Dibina kemudian zaman Nabi Ibrahim AS. Jibril datang mengajar Nabi Adam tawaf. Tawafnya tawaf mengiringi. Mengiringi maknanya dari mana kanan ke kiri. Mengiringi. Kenapa tawaf itu mengiringi? Mengiringi maknanya bila kita tawaf ni tawaf, kita yuter. Yuter ni maknanya dia ialah tawaf, simbol kepada tawaf. Tawaf maknanya kita yuter, yuter lagi, yuter lagi, yuter lagi, yuter lagi. Maka dia menjadi simbol kepada taubat yang setengah-tengahnya, taubat yang sebulat-bulatnya. Tak boleh kita tinggal satu ruang kita tak taubat. Melainkan selama umur kita hidup, kita mesti isi sepenuhnya dengan taubat sepanjang-panjang kehidupan kita. Yang pertama, taubat yuten. Taubat. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa yuten itu yuten mengiring, tidak yuten menganang? Diri kita ada dulu. Lah kanan, lah kiri. Allah Ta'ala buat kanan dan kiri untuk balik. Ta'ala buat pasang. Allah jadikan pasang sebagai rahsia, keagungan dia. Allah jadikan lah kanan ini lambang kepada kebaikan. Habis hamil baru, selagi tetap terlebih, segala benda molek. Ikhlas, sabar, reda, semua lah ikut. Lah kanan, dia panggil nurani. Lah ini tepat segala yang jahat mari. Riak, sombong, takabur, ujung, pura-pura. Mari ikut lah kiri, mari daripada pelajar, nama dia hamil baru. Hati nurani, hati sanur baru. Hati nurani belah kanan, hati sanur baru belah kiri. Belah kanan tepat keluar benda molek, lebih benda molek. hak kini itu lebih kepada kiri. Kita disuruh daripada kanan mengiring maknanya daripada kanan ke kiri. Ini rahsia ibadah. Bila kita berisalah, Assalamualaikum warahmatullahi kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua kiri. Daripada kanan ke kiri, itu makna mengiring. Dan yang kita bersyukur ini dulu, balik bersyukur. Maka kita diajar oleh alim ulama orang soleh atas rahsia ibadah. Bila kita nak zikir, kita mesti tarik daripada kanan ke kiri. Subhanallah. La la illa Allah. La la illa Allah. Kanan. Sebab apa kanan? Hati kiri. Maknanya hak kanan. Ruh kita tersepit. Kita suruh dia juga langgar hak sebelah kiri, langgar nafsu. Bila langgar nafsu, nafsu mundur. Jadi kita maju ke depan lagi, nafsu mundur. Jadi kita maju lagi, nafsu mundur. Nafsu itu akhirnya dia takut kena langgar, dia undur-undur dia jadi lemah. Satu yang langgar dia tu, kita siapa dia nak langgar nafsu? Roh. Ya sebenarnya Allah al-Ruh dari alam sendiri turun ke alam bumi. Ini masuk dari jasad. Supaya Ruh jadi raja kepada jasad. Supaya Ruh menjadi jasad. Jasad ini mestilah menjalankan perintah Allah. Kerana dia adalah khalifah Allah di bumi Allah. Mesti dia menjalankan perintah Allah. Kerana Ruh masuk, Ruh terbit jasad. Ruh adalah raja. Tapi bila lalu nafsu, ini kita rasa nafsu jadi raja, Ruh itu dikumul dalam penjara jadi tersepit. Kita minta makna kita nak suruh dia keluar dari tempat tersepit tadi, dia mana, dia mana, dia mana, dia berdolak, dia kuat. Dia lalu yang sini, lalu nafsu, lalu nafsu, lalu syawak, syawak unduk, syawak unduk, unduk, akhirnya tersepit, akhirnya dia lemah. Ini rahsia tawaf. Dan bila Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tawaf itu adalah ibadat tamu-tamu ke bumi, tawaf menjadi rahsia kepada seluruh makhluk. Rahsia seluruh makhluk tersimpan dalam perintah ibadat yang pertama Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hari ini orang kaji belakang. Matahari yang bergerak, matahari yang bergerak, yang yasni sebut, sebab yasni sebut, pasal kita jadi ini mustaqar lillah. Matahari bergerak atas, tetap duduk dia. Sekarang orang yang menyatakan dengan dia alat-alat rotong yang lebih. Detail dan statistik, matahari berjalan di atas paksi dia. Berjalan macam mana? Berjalan mengiringi. Planet sekeliling dia, semasa bumi juga berpusing macam-mana, mengiri. Apa makna mengiri? Tawaf tu makna hak boleh, langgar hak jahat. Bumi juga begitu juga. Tenaga hak boleh, langgar tenaga jahat, masa tenaga jahat jadi lemah. Sebab itulah kita lihat udara kotor siang lagi. Bila mari malam budaya ini bersihkan, kita rangka bagi esok, kita sedih budaya kami bersih semula. Padahal petang semalam, yang hari semalam kosong. Bagaimana diri melakukan pemulihan kepada tenaga dia? Bumi melakukan pemulihan kepada tenaga dia melalui cara pergerakan mengiri itu sendiri. Pergerakan dia yang bergerak mengiri itu, Allah tetapkan sistem yang bergerak begitu. Itulah sistem yang dia pulih diri dia sendiri. Hatta aksa, hatta aksa. DNA dan diri kita juga bergerak mengiri. Maknanya sistem dalam diri kita, dia ada beberapa kekuatan di antaranya. Ada sistem yang boleh pulih sendiri. Kekuatan itu rosakkan, dia pulih sendiri. Sistem itu Allah Taala buat itu. Lepas kita Allah mengiri, kita sa'ir. Bila kita sa'i, kita berada di lorong kanan. Daripada sofa kemarin habis raun, nak masuk raun kedua, kita juga. Kita hutan pun mengiri, macam bawah juga. Habis hutan, kita masuk raun yang kedua daripada marwah ke sofa. Kita duduk di lorong kanan. Habis raun kedua, nak masuk raun ketiga, kita hutan pula. Sekalian hutan mengiri juga, macam bawah tadi. Kita membuat raun yang ketiga, kita berada di lorong kanan. Begitulah tubuhnya sampai habis sa'i. Masa elohnya tuan-tuan, bila kita balik ke Malaysia, kita bawa kereta, kita berada di lorong sini. Bila kita nak muter, kita hutan menganak. Mengapa Amerika, walaupun bawa kereta sebagian belah sini, Amerika bawa kereta duduk lorong kanan, maka orang Islam sa'i. Kita pergi sa'i, balik sa'i, bawa kereta mengiri. Kita menganak. Bukan salah kita menganak, tak salah. Tapi, kalau orang sehir, tuan-tuan, dia nak pukau masa dia. Dia nak pukau satu rumah, dia akan masuk ke putih belakang. Dia akan makan nasi dalam rumah, keluar rumah. Kalau mau buka tu, dia buka tu, dia beri Allah. Habis nasi, terlaku sungguh. Pada tiga hari, tak makan nasi. Habis nasi, aku masuk di makan lagi. Ya. Dia masuk dalam rumah, dia makan nasi. Bukan sebab tiga hari, tak makan. Tak rumah dia besar macam tu. Mungkin dia masuk, makan nasi dulu. Supaya ilmu syaitan itu bersebati melalui kamu makan hak haram. Suhu dia buat salah gitu, dia sebati syaitan. Lepas itu dia ada balik, sebelum dia keluar, dia buang air syur. Tuan rumah buka belanga, Allah, najis. Kita tak perasan, tak ada orang perasan, bila buka piyuk, najis, terkejut. Terkejutnya, bersama terkejut maksudnya. Ha, ni saat ni nama dia pukau. Pukau macam ni. Sulah ni bayang dia. Pukau ni dia ambil kebayang, dia meninggalkan penyakit. Kepada penghuni rumah. Sebagai penghuni itu di mana? Jumpa tengah bandar mana pun. Penghuni tak akan lawan pencuri itu. Penghuni ni rasa lemah. Itu pukau. Sebelum dia buat juga ni, mula-mula sekali dia pusing rumah tersebut melalui lawan bawah. Bila dia pusing rumah tersebut lawan tawaf, pusar-pusar yang ada pada jari kita, anggota pembuka wudhu. Pusar yang ada pada jari kaki kita, anggota penutup wudhu. Anggota sujud dua-dua. Dan pusar yang ada pada kita, anggota wudhu jadi gila. Bila pusar tu jadi gila, dia setting gila melalui pusing lawan tawaf tadi. Atau, kalau rumah tu dilengok. Dia masuk ke tempat surah. Allah surah. Lata gelang lakit surah berlaku. Sebab bengok. Dia setting gila melalui tadi. Jadi orang kata dia pandai juga ada. Kepada dia, Amerika buat sistem tu. Macam orang Islam baik. Kepada orang Islam, kita ditinggalkan peraturan yang memasukkan tenaga negatif. Tenaga positif yang bahagian ke dia, yang ada ke dia, hati kita ditinggalkan negara negatif. Itu contoh. Jadi, tawaf itu dan pergerakan yang semacam tawaf itu ialah memulihkan. Yang baik, kalau yang jahat jadi lemah, yang baik jadi kuat. Maka bila kita buat macam tu, kita akan dapat menerima tenaga positif melalui pergerakan tadi. Sebab tu orang-orang dulu, tuan-tuan, kita tengok orang-orang dulu. Kita kalau dengar cerita orang-orang alim zaman dulu, orang lama duduk mengaji di Mekah. Orang nak mencuri rumah dia. Tiba-tiba pencuri tu berenang-renang atas kasur dekat rumah dia. Haa, benda. Amalan, ini amalan. dia melazimi malam dia pergi rumah baca ayat kursi. Sekali awak rumah dia masuk tenaga positif. Begitu juga ulama-ulama pengabatan Islam menyarankan kepada kita. Kita buat exercise. Nak tidur, lepas makan. Nasibullah pula dulu. Kita sempurnakan penghabaman. Melalui cara, kita exercise, pusing, macam kawas, kita tekan sedawu. Sedawu itu makna apa? Sedawu maknanya tenaga positif yang masuk melalui exercise. Kita pusing bulat tadi, mengiri tadi. Tenaga positif masuk, tanda angin-angin yang nak pergi ke lorong-lorong gila dalam badan kita. Maka dia perbetulkan balik sistem perjalanan angin dalam badan kita. Barang tidur, balik juga kita kan. Tapi, hak buatnya, ceria nalik buat. Ceria nalik bangun pagi, kita start kata nak pergi main subuh. Dia start kata nak pergi tempat. Dia cari tempat yang ada air. Dia pun pusing. Baru dia mengadap air. Macam kita tawaf, baru kita mengadap ke Allah. Dia pusing mengenai juga. Tak apa. Dia orang kata, hukum pagi sebab sebab dia nak menuju tenaga air itu sebelum daripada keluar matahari. Tenaga itu tenaga molek. Dia belajar, dia belajar ilmu kita. Kita belajar waktu sebelum matahari terbit itu adalah waktu yang penuh dengan rahsia. Sebab itu Allah menamakan dalam Quran suratul fajri, suratul falaq. Dua nama surah ini merisakan pada waktu itu. Waktu yang sama, waktu itu. Sebab apa? Allah simpan rahsia banyak kat situ. Dia setiap rahsia itu, kita jadi kat situ. Dia boleh pusing macam tawah. Daripada mana dia ambil ilmu itu? Sayyidina Ali bangun pagi, pusing, dia apa nama? Taman layang-layang. Di Ampang, di Banyak Asepak. Kau boleh tengok. Ini adalah sisa-sisa tauhid yang telah diselewengkan. Kita kena ingat. Kita ini tawaf itu sebab Nabi ajar pada kita tawaf itu. Sebelum Nabi Muhammad tawaf itu, Nabi Ibrahim telah tawaf begitu. Sebelum Nabi Ibrahim tawaf begitu, Nabi Adam telah tawaf begitu. Melalui ajaran Jibril alaihissalam. Kok penduduk di timur? Macam penduduk tempat lain. Juga yang pertama keturunan Nabi Adam. Yang kedua keturunan Nabi Ibrahim. Walaupun keturunan Nabi Ibrahim, anak Ishak ada menyeleweng namanya Bani Ismail. Keturunan Nabi Ibrahim yang nama Bani Ismail ada menyeleweng dari penyembah patung berhala di Mekah. Anak cucu Nabi Ibrahim yang malu ke timur. Lebih-lebih lagi daripada isterinya yang bernama Qamturah. Hak ni terasal melalui tawahid, akhirnya menyeleweng. Melihat ajaran tawahid jadi menyeleweng. Mereka mengatakan bahawa pada nature ni ada sistem. Tahu. Sistem nature. Siapa buat sistem tu? Allah. Sebab itulah ada hubung kait antara ilmu tau dengan tausir. Besar dia. Tak boleh diputuskan tau dengan tausir. Tapi bila diselewinkan, jadi rosak. Tapi Allah pihak ada beberapa sisa. Supaya manusia mengkaji. Nah, ini di antara kaya yang boleh kita lihat menjadi rahsia kepada kekuatan mereka. Tabah utamanya dalam bisnes. Orang customer tahu macam mana pun tak malu. Kita, kalau kita bisnes, harga 200 kita kalau tawar 20 kita mengamuk. Ngamuk apa beli tak kita tak kita basi sangat kita. Dia pujuk. Akhirnya menang dia lah beli. Dapat beli. Ini mari daripada mana? Tadi yang menyebut utama-utama adalah menceritakan ini mari daripada sejuk air. Air itu alat wudu, alat kita berpahara, alat kita gunakan nak mengadap Allah. Sebab itu dalam bab kau ni, kalau kita ambil air satu baji, kita lumbuh tengah ruang kamu, kita membalut apa? Oh, yang nak pukau jadi batal kerana kekuatan air. Ini nak ceritanya bahawa kekuatan yang ada pada kisingan-kisingan rahsia yang Allah Subhanahu wa Taala abadikan melalui bentuk perintah yang pertama Nabi Adam mesti tawaf, Nabi Adam mesti pusing, pusing itu mengingat. Kemudian kita jangan lupa tuan-tuan bahawa yang penjajah ni bila dia datang ke negeri orang Islam di maksud lemah, dia buat beberapa perkara. Hak tadi sama satu. Hak tadi tu yang pertama. Contohlah. Yang kedua bila dia tengok orang Islam yang mandi menulis daripada kanan ke kiri. Orang Islam menulis Bismillahirrahmanirrahim daripada kanan ke kiri. Maka semayang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan dulu. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata tak boleh. Positif ni. Kita kena tukar daripada kiri ke kanan. Kita kata hari ni kita kata. Serupa je sehari-hari saya. Esesak wal iya saya. Serupa juga saya pula. Betul lah dari segi bunyi itu. Bunyi zahir. Tapi kalau kita memperdalam, kita tak tersahur, tuan-tuan. Kita tak faham bahawa setiap huruf mempunyai roh. Kita ada roh. Roh hakiki, roh ilahi. Pokok ada roh. Pokok mati, pokok timur, pokok duia, pokok lah. Roh dia nama dia roh ul-akwan. Ulama bagi nama. Huruf pun ada roh yang ulama beri nama dengan nama roh mubasatah. Jadi hakikat singali ia daripada kanan ke kiri dengan isa wa iya daripada kiri ke kanan, hakikat dia tak sama walaupun kita dengar bunyi kucuki telinga adalah sama. Yang ketiga di antaranya ialah jam. Jam ini kita dia ada. Kalau tuan-tuan hari ini pergi ke Mekah, tuan-tuan akan dapati di Mekah ada banyak kedai jam, dia jual dua jenis jam. Ada jam nombor satu letak belah kanan pukul 12. Macam jam hok ada dalam ayat 4 masuk negeri kita. Dan ada jam yang nombor satu tu duduk belah kiri nombor 12. Dia juga tepat nombor 11. Ada dua. Macam mana boleh belah kedua ada? Di Masjid Cordoba di Spanyol. Masjid lama, jam lama, bukan jam lama, bukan jam lama. Tadi dulu. Satu jam gayungnya bergerak mengena macam jam biasa. Satu lagi jam bergerak mengini, halah pelik. Sebenarnya, tuan-tuan. Jam di mana gini? Ada jam matahari. Ada jam air. Ada jam pasir, macam-macam jenis jam. Tapi jam berjalan ini mula dibuat oleh saintis Islam. Zaman Andalus. Kemudiannya diubah. Andalus ini nama Islam bagi kerajaan Spanyol. Dan kerajaan Spanyol ini pernah duduk di bawah pemerintahan Islam selama hampir 800 tahun. Bukan hanya Spanyol, banyak tempat. Selatan, India, Liverpool, banyak tempat. Manchester, penuh. Orang Islam lari buka kampung. Jadi kampung Islam. Kemudian bila Kristian mari lanyak, lari hapus kampung. Dan ini yang berlaku dalam segala Spanyol. Ramai ulama Islam, saintis Islam. Zaman keagungan kerajaan Andalus, Spanyol Islam. Baik Islam banyak. Kerana tidak mahu satu pun. Tak mahu dia nak curi dalam sejarah. Spanyol tak pernah wujud Islam. Sebagaimana hari ini England berdaya pilih dalam sejarah, Liverpool berdaya pilih dalam sejarah, Manchester berdaya pilih dalam sejarah, tidak pula wujud masyarakat Islam itu. Hispania dia nak buat juga, tapi tak berjaya. Kerana bila dia bunuh orang Islam, ramai orang Islam mati-mati-mati, orang hari ini bawa kita, buat pergi ke negeri Islam. Kita tukar mati, kita itu menjadi bukti yang jelas Islam pernah wujud kukuh di Hispania. Tapi tuan-tuan, orang Islam lagi hekor, tasik, alih. Orang-orang Yahudi di Spanyol, dia belajar ilmu teknologi daripada saintis Islam. Di antara ni hajar ni masalah-masalah lah yang dia belajar. Bila tu guru kena bunuh, mari satu zaman Ratu Isabella buat keputusan nak bunuh pula orang Yahudi, mereka pun temui lagi. Orang Yahudi yang hidup mengiringi, orang Yahudi dapat nak bunuh awal, Kristian nak bunuh Yahudi. Maka Yahudi semua pokok dia lari. Ada di antara mereka yang lari ke negeri Islam. Ada yang lari ke kampung baru. Tepat-tepat lari. Dan ada yang pergi ke rumah. Di antara mereka ni ada saintis Yahudi yang belajar dengan saintis Islam. Bawa kitab yang ditulis oleh saintis Islam. Kitab zaman dulu bukan zaman sekarang, tuan-tuan. Kitab zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang penulis dalam kitab sektor 10,000, endor semua kedai buku. Kita nak buku dia, kita beli kedai buku, ada. Sekarang, zaman ada alat printing. Sekarang lagi hebat. Tulis. Publish. Seluruh dunia boleh tengok. Zaman internet. Zaman dulu, Tok Guru sepuh, anak murid ada. Maka kitab berada di tangan anak murid sahaja. Jadi mereka pun ambil kitab saintis Islam. Tok Guru kena bunuh dah. Mereka buat lagi. Mereka pun potong nama. Nama penulis tu mereka potong, bubuh nama mereka. Tafsir tak boleh buat tafsir yang orang Islam bawa. Orang Islam tak khianat ilmu. Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran ditulis akan dia oleh Abi Abdullah Umar Al-Qurtubi. Orang pun kenal nama Qurtubi. Imam Qurtubi pengarang tafsir. Orang tak ubah. Sebab tu tak hidup tangan oleh Islam. Ilmu yang ilmu anda, alat-alat yang dijadikan produk, duduk pada tangan lagi. Dia sembunyikan nama Tok Guru dia. Dia pun baca. Dia pun modify. Antara lihat jam. Tok Guru rasa buat jam jalur bergerak mengiri. Macam kawan. Dia dengan nasihat daripada Freemason nak suruh masuk tenaga negatif dalam diri tiap-tiap manusia. Kita buatlah alat-alat yang dia tiap-tiap manusia pakai dan guna. Alat apa? Itu ya? Jumpa dia jalan dalam Allah. Mereka pasang kembali. Bila mereka pasang kembali, maka telah polisi industri mereka memasakkan jalan itu menjadi dominan. Dominan di seluruh dunia. Maka hari ini lahirlah beberapa istilah yang sosok. Clock guide, istilah clock guide hari ini pada pandangan asal saintis Islam adalah anti-clock guide. Anti-clock guide istilah hari ini pada pandangan ulama saintis Islam adalah sebenarnya clock guide. Yang benar dia kata tak benar, yang tak benar dia kata benar. Ini dia kerja yang berbeza. Jadi hari ini kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan boleh tengok ada jam bergerak mengandang, ada jam bergerak mengiri. So asal sebenar-benar saintis Islam buat ialah yang bergerak mengiri bertepatan dengan tawaf untuk masukkan tenaga positif dalam diri kita, sebagaimana tawaf di sini memasukkan tenaga positif dengan saya roh lawan nafsu, nafsu undur, nafsu lemah, roh jadi kuat. Jadi maknanya tuan-tuan ialah pengajaran taubat yang Allah perintahkan pada Nabi Adam yang merupakan perintah pertama turun ke bumi rahsia dia tidak terbatas pada tawaf itu saja, tapi itu adalah merupakan rahsia yang menjadi simbol kepada sistem seluruh alam, seluruh tenaga bergerak memilih, seluruh tenaga Allah Ta'ala buat ada sistem yang baik boleh dirasakan melalui cara pergerakan memilih. Jadi kalau kita boleh bersesai pagi-pagi macam tu, mana kita bersebati, bersatu dengan sistem tenaga yang ada pada seluruh alam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, yang melalui cara tu kita boleh menghayati wahdaniyatullah. Allah Ta'ala itu wahidun Allah Esa, maka dia buat sistem itu Esa. Jadi tuan-tuan, bila kita kembali kepada pemikiran perubatan Islam tentang cerita Nabi Adam Tawaf ni, dia minta kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kaca hari, kopi, kaca bulan, kaca kuih, dia dalam bentuk yang tawaf itu masuk tenaga positif. Kita kacau makan tawaf itu masuk obat dan melalui makanan tersebut. Yang kedua, sebangun pagi kayak selesai macam tu. Dan yang ketiga, bila kita lengok-lengok, kita boleh kici tempat lengok itu dalam bentuk pusing makan tawah tu. Tak payah hulu. Kici tu, utamanya badang-badang sempadang, badang tengok, dia boleh kebetulkan balik badang kita melalui sistem yang telah Allah Ta'ala buat. Sistem Allah Ta'ala buat yang baik itu langgar yang lebih yang jahat, maka yang jahat dia lemah dengan cara maka itu pemulihan dari jelas. Maka maknanya tuan-tuan, rahsia tawaf bukan terhad pada tawaf itu saja jauh, tapi dia menegangkan tanda keesaan Allah Ta'ala bahawa sistem tawaf ada pada segala makhluk yang lain, pada tenaga yang lain, dan sistem tawaf begitu ada pada makhluk yang lain, nak menegangkan bahawa yang buat semua sistem itu ialah zat yang esa, zat yang wajib al-wujud, yang bersifat dan sifat wahdaniyah, maka dia menjadi dalil kepada keesaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita boleh buat isyarat tadi, tuan-tuan, mana kita belajar menghayati keesaan Allah Ta'ala secara praktikal lah. Kerana rahsia tawaf dia adalah merupakan ilmu kamu Allah Ta'ala turunkan kamu ke bumi, rahsia dia sangat besar, itu sebahagian daripada dia yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan dirahmati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afaf al-zina. Rabbana atina fi dunia hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.